Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama tasliman mazidah ala nabiya ba'dah. Ikhwani fid din azzani wa zakumullah wa habidakumullah jami'an. Kita lanjutkan bacaan terhadap kitab At-Tafsir Al-Muyassar, yang mana kita sekarang masih berada di awal-awal penafsiran surat Al-An'am. Kemarin sudah kita awali penafsiran ayat yang pertama, kedua, kemudian ketiga, dan juga yang keempat serta yang kelima. Sudah kami lewati dan juga kami jelaskan Al-An'am terjemahan globalnya adalah binatang ternak. Karena dalam ayat ini nanti atau dalam surat ini nanti ada penyebutan mengenai binatang ternak, barakallahu fikum. Oleh karena itu surat ini dinamakan dengan Al-An'am. Kita masuk ke ayat yang berikutnya, yaitu ayat yang ke-6, barakallahu fikum. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, alam yarau kam ahlakna min qablihim min qarnin makkannahum fil ard ma lam numakkin lakum wa arsalna as-samaa'a 'alaihim midrara wa ja'alna al-anhaara tajri min tahtihim wa ahlaknahum bidhunubihim wa ansha'na min ba'dihim qarnan akharin. Dalam ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita agar kita perhatikan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala telah membinasakan orang-orang sebelum umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang semula mereka diberikan kekuasaan di muka bumi ini dan diberikan kenikmatan, namun justru mereka kufur terhadap nikmat tersebut, tidak bersyukur, tidak mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Allah taala binasakan mereka, padahal dulunya diturunkan dari langit air hujan yang sangat deras dan juga diberkahi, kemudian bahkan dijadikan sungai-sungai mengalir sebagai bentuk kenikmatan atas mereka, mengalir dari bawah rumah-rumah mereka, masya Allah. Tapi karena sebab dosa mereka, sebab perbuatan mereka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, mensekutukan Allah Subhanahu wa taala, akhirnya Allah taala binasakan dan Allah taala mengganti generasi yang berikutnya. Ayat ini mirip dengan ayat yang sering ana sebutkan, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, wa daraballahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutmainnah ya'tiha rizquha raghadan min kulli makan fakafarat bi an'amillah fa'adzaqahallahu libasal ju'i wal khawfi bima kanu yasna'un. Artinya, dan sungguh Allah Ta'ala telah memberikan suatu permisalan dengan suatu kampung yang dulunya kampung tersebut tenang, tentram, langgeng, datang kenikmatan dari seluruh penjuru. Namun ternyata mereka tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Justru mereka kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala azab mereka dengan diberikan rasa takut dan rasa lapar dengan sebab perbuatan yang mereka perbuat. Ini juga mirip ya. Nah, barakallahu fikum, sudah dikasih kenikmatan tapi tidak bersyukur. Allahumma musta'an. Kita lihat tafsirannya. Atau kita lihat ayatnya cukup dulu. Alam yarau kam ahlakna min qablihim min qarnin. Tidakkah mereka memperhatikan betapa banyak yang pernah Allah Subhanahu wa taala binasakan orang-orang sebelum mereka dan generasi-generasi sebelumnya, yang semula mereka diberikan kekokohan di muka bumi ini, yang belum pernah Allah Subhanahu wa taala berikan kekuasaan kepada sebelumnya, kepada orang-orang sebelumnya. Dan bahkan Allah Ta'ala, wa arsalna as-samaa'a 'alaihim midrara, Allah Ta'ala turunkan air hujan untuk mereka, wa ja'alna al-anhaara tajri min tahtihim, dan Allah Ta'ala jadikan sungai-sungai mengalir dari bawah rumah-rumah mereka, fa ahlaknahum bidzunubihim, kemudian kami binasakan mereka dengan sebab dosa-dosa mereka, wa ansha'na, perhatikan baik-baik ya, wa ansha'na min ba'dihim qarnan akharin, dan kemudian kami menciptakan kembali setelah mereka generasi-generasi atau orang-orang yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kenikmatan yang sangat luas, namun mereka tidak bersyukur, akhirnya Allah Ta'ala azab mereka. Qala al-mufassirun asabahumullah, alam ya'lam ha'ula illadzina yajhaduna al-hidaniyata Allah واستحقاقه وحده العبادة, tidakkah mereka orang-orang yang menentang keesaan ketunggalan Allah Subhanahu wa taala mengetahui, tidakkah orang-orang yang mereka menentang mengetahui keesaan Allah Subhanahu wa taala dan keberhakan Allah Subhanahu wa taala untuk diibadahi, wa yukadzibuna rasulahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian mereka juga mendustakan rasulnya yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma halla bil umam al mukadzdzabah qablahum, yaitu apa yang telah ditimpakan kepada umat-umat yang mendustakan sebelum mereka. Min halakin wa tadmirin, berupa kebinasaan dan kehancuran. Wa qad makkannahum fil ardi ma lam numakkin lakum ayyuhal kafirun, dan sungguh kami berikan mereka kekokohan di muka bumi ini dengan suatu kekokohan yang belum pernah kami berikan kepada kalian wahai orang-orang kafir. Bayangkan. Ini sekedar agar merenungi. Wa an'amna 'alaihim bi'inzalil amtar wa jarayanil anhar min tahti masakinihim, masyaallah. Dan kami berikan nikmat atas mereka dengan diturunkannya hujan dan mengalirnya sungai-sungai dari bawah rumah-rumah mereka. Masya Allah, kenikmatan yang sangat luar biasa. Istidrajan wa imla'an lahum, tapi ini hanya sekedar istidraj. Hanya sekedar istidraj, penguluran waktu. Dan juga apa? Na'am barakallahu fikum, menunda-nunda waktu mereka saja. Karena orang kufar tetap akan dihancurkan. Fakafaru, ternyata mereka kufur bini'amillah, dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Wa kadzdzabur rusula, dan mereka mendustakan para rasul. Akhirnya apa kata Allah Subhanahu wa taala? Dibinasakan, fa ahlaknahum bisababi dzunubihim. Kemudian kami binasakan mereka dengan sebab dosa-dosa mereka. Wa ansha'na min ba'dihim umaman. Kemudian kami menjadikan setelah mereka umat-umat yang baru tentunya, ukhra, umat-umat yang lain. Khalafuhum fi imaratul ard, yang mereka menjadi pemimpin di muka bumi ini. Maksudnya apa? Maksudnya agar mereka itu berpikir bahwasanya sebab hilangnya kenikmatan itu sebabnya karena apa? Ulah tangan manusia itu sendiri. Karena mereka tidak bersyukur, menentang dan berbuat syirik, mensekutukan Allah Subhanahu wa taala, padahal kenikmatan yang sangat luas sudah diberikan, akhirnya Allah telah cabut. Nah, karena Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah, Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah menghilangkan kenikmatan yang sudah diberikan kecuali sebabnya mereka sendiri yang menghilangkannya dengan perbuatan dosa, kesyirikan atau yang semisalnya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Dzalika bi'annallaha lam yakum ghayran ni'matan an'amaha 'ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Yang demikian itu tidaklah Allah Subhanahu wa taala mengubah kenikmatan yang telah diberikan kepada sekelompok kaum, melainkan mereka sendiri yang mengubahnya. Bencana alam, gunung meletus, tsunami, gempa bumi, atau bencana-bencana yang ada, sebabnya karena ulah-ulah manusia itu sendiri. Berbuat syirik kepada Allah, berbuat maksiat kepada Allah, berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala setelah diberikan kenikmatan yang sangat besar. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Dzaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas." Artinya apa? Munculnya kerusakan di daratan dan juga di lautan, sebabnya karena ulah-ulah tangan manusia sendiri. Nah, berbuat dosa, tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, akhirnya Allah taala binasakan, Allah taala hukum mereka, Allah taala timpakan bencana. Bencana tersebut barakallahu fikum hukuman bagi orang-orang kufar wal munafikin wal musyrikin, dan ujian bagi orang-orang yang mentaati Allah Subhanahu wa taala. Ujian. Na'am barakallahu fikum. Kita lihat ayat yang berikutnya, yang ayat yang ketujuh. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, "Walau nazzalna 'alaika kitaban fi qirtasin falamasuhu bi aydihim laqala alladziina kafaru in hadza illa sihrun mubin." Bayangkan, banyak alasan. Sudah jelas kenikmatan sangat besar Allah Ta'ala curahkan agar mereka beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasul-Nya, tetap ada mencari alasan. Sampai-sampai disebutkan, kalau seandainya kami turunkan kepadamu tulisan di atas kertas, niscaya mereka akan menyentuhnya dan mengambilnya dengan tangan-tangan mereka. Kemudian seraya mereka orang-orang kafir akan berkata, tidaklah ini kecuali sihir yang nyata. Bayangkan. Maksudnya apa? Mereka masih tidak terima. Tidak meyakini, tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan nabinya. Tidak mengakui bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Dan mereka pengennya apa? Agar nabi itu datang dari kalangan orang-orang ahlu kitab, orang Yahud, Bani Israel atau semisalnya. Padahal kalaupun datang dari kalangan mereka pun, mereka juga mendustakan. Coba ingat sejarahnya orang-orang Yahud, yang mereka apa? Seringkali membunuh para nabi dan rasul, orang-orang Yahud. Na'am barakallahu fikum, seperti itu. Allahul musta'an. Kita lihat sini. Qala al-mufassirun atabahumullah, "Walau nazzalna 'alaika ayyuhar rasul." Kalau seandainya kami turunkan kepada muhir rasul kitaban, suatu tulisan minas sana, dari langit, fi awraqin, di kertas, tulisan dari langit kemudian di terletak di atas kertas, fala misahu haula'il musyrikun bi aydihim, niscaya mereka orang musyrikun akan mengambilnya dan juga menyentuhnya dengan tangan-tangan mereka. Laqalu, seraya mereka akan berkata, innama ji'ta bihi ayyuhar rasul sihrun wadihun bayyinun. Bayangkan, yang kamu bawa wahai rasul itu adalah sihir yang nyata dan jelas. Sihir yang nyata dan jelas akan mengatakan seperti itu. Paham ya? Bayangkan. Jadi mereka enggak terima, enggak mau menyatakan Al-Qur'an kalamullah berat bagi mereka. Sehingga mereka pun mengatakan, ini ucapan manusia. Al-Qur'an masih dikatakan ucapan manusia. Naam. Namun sudah ada ancamannya, Allah Ta'ala mengancam dengan neraka apa? Neraka Saqar. Nah, neraka Saqar, neraka yang sangat panas. Paham ya? Yang dijaga di atasnya berapa malaikat? 19 malaikat. Ketika ada yang mengatakan, in hadza illa qaulul bashar, tidaklah ini melainkan ucapan manusia. Al-Quran dibilang ucapan manusia, bayangkan. Enggak meyakini, enggak mengimani. Langsung Allah Ta'ala apa? Berikan hukuman untuk mereka. In hadza illa qaulul bashar, sa'uslihi saqar, wa ma adraka ma saqar, la tubqi wa la tadar lawahatun lil bashar 'alayha 19. Tidaklah ini melainkan ucapan manusia. Al-Qur'an dibilang ucapan manusia. Kemudian apa kata Allah Ta'ala? Sa'uslihi saqar, aku akan masukkan dia ke dalam neraka saqar. Apakah kamu tahu apa itu neraka saqar? Neraka saqar adalah neraka yang la tubqi wa la tadar, tidak menyisakan, tidak meninggalkan. Semua yang masuk langsung terbakar. Lawahatul lil bashar, tempat untuk manggang manusia yang bangkang. Nah, kemudian apa? Alaiha 19. Di atasnya terdapat 19 malaikat. Na'am barakallahu fikum, seperti itu. Ikhwani fid din, azza wa jalla wa hafizakumullah jami'an. Jadi keadaan orang-orang musyrikun yang mereka tidak mau meyakini dan tidak mau mengimani mukjizah yang Allah telah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW dan juga tidak meyakini kebenaran Rasul Nabi kita Muhammad SAW, ancamannya adalah azab buat mereka semuanya. Kita lihat ayat berikutnya, ayat yang nomor 8. Ayat yang ke-8, qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wa qalu laula unzila alaihi malak walau anzalna malakan laqudiyal amr thumma la yundarun. Mereka mengatakan, kalau seandainya diturunkan pada Muhammad itu malaikat. Maksudnya apa tujuannya? Turun malaikat untuk menjelaskan bahwa Nabi Muhammad itu adalah nabi gitu loh. Pengennya mereka seperti itu. Padahal kalau seandainya diturunkan malaikat beneran, mereka pun juga tidak akan bisa melihat. Karena apa? Malaikat alamnya alam ghaib, kecuali kalau malaikat berubah wujudnya seperti manusia. Itu pun nanti mereka enggak percaya lagi gitu loh. Paham ya? Datang wujudnya malaikat seperti manusia, benarkan ini Nabi Muhammad, ini nabi, ini rasul. Mereka percaya enggak kira-kira? Enggak percaya juga. Pengennya wujud malaikat yang asli, enggak akan mampu melihatnya. Dan bahkan mereka mungkin mengingkarinya. Malaikat Jibril aja kalau menampakkan wujud aslinya berapa sayapnya? 600 sayap, bayangkan. Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Jadi perlu diperhatikan. Mereka cuma omong kosong ini. Pembohong, pendusta. Dengan alasan-alasan yang mereka sebutkan. Nah, kalau seandainya ada malaikat turun kepada Nabi Muhammad untuk menjelaskan Nabi Muhammad itu adalah nabi, seperti itu ucapan mereka. Walau anzalna malakan, ini lihat ini. Kalau seandainya kami menurunkan malaikat, laku dial amrni, saya sudah selesai urusannya, akan dibinasakan mereka nanti. Summa la yungdharun, mereka tidak ditunggu lagi sudah. Paham ya? Langsung dibinasakan karena apa? Na barakallahu fikum, karena mereka mengingkari gitu ya. Allahul musta'an. Qala al mufassirun asabahumullah wa qala haula'il musyrikun. Berkata orang-orang musyrikun, perhatikan tafsirannya itu, halla anzalallahu ta'ala ala Muhammad malakan minas sama. Duhai, kalau seandainya Allah Ta'ala turunkan kepada Nabi Muhammad itu seorang malaikat atau malaikat dari langit, liyusaddiqah, untuk membenarkan Nabi Muhammad, fima ja'abihi minan nubuwah, berupa nah, kenabian yang dia bawa. Maksudnya mereka berangan-angan, duhai seandainya ada malaikat yang turun menyatakan membenarkan bahwa Nabi Muhammad itu nabi gitu loh. Itu keinginan mereka. Walau anzalna malakan minas sama' ijabatan li talabihim, kalau seandainya kami benar-benar turunkan malaikat dari langit dalam rangka memenuhi permintaan mereka, laqudiyal amru bi ihlakihim, niscaya akan selesai urusannya dengan membinasakan mereka. Bayangkan, dibinasakan mereka. Tsumma la yumhiluna litaubatin, kemudian mereka tidak dikasih waktu lagi untuk bertobat. Faqad sabaqa fi ilmillahi annahum la yu'minun, dan sungguh Allah Ta'ala lebih duluan mengetahui bahwasanya mereka tetap tidak akan beriman itu loh. Faham belum? Permintaan mereka itu kalau diturutin pun mereka tidak mau beriman. Allah Ta'ala lebih tahu. Faham ya? Apa keinginan mereka? Keinginan mereka itu ada malaikat yang datang kemudian menjelaskan Nabi Muhammad ini nabi. Nah, keinginan itu kalau diturutin itu pun mereka belum tentu mau beriman gitu loh. Sehingga Allah Ta'ala tidak menurutin, tidak memberikan apa? Nah, permintaan mereka tidak dikabulkan. Karena kalaupun dikabulkan, mereka tetap enggak beriman juga. Namanya orang musyrikun, al-mu'anidun. Allahu musta'an. Ikhwani fid din, azza wa jazakumullah, ayat yang berikutnya. Ayat yang ke-9, barakallahu fikum, perhatikan baik-baik. Walau ja'alnahu malakan laja'alnahu rajulan walalabasna alaihim ma yalbisun. Artinya apa? Kalaupun seandainya kami jadikan malaikat untuk datang, itu pun kami jadikan malaikat itu wujudnya manusia. Dan itu nanti pun apa? Kalau wujud manusia, niscaya kami pun apa? Na barakallahu fikum, akan membuat mereka samar gitu loh. Lah kalau sama manusia, Nabi Muhammad manusia bukan? Manusia. Kalau datangkan malaikat wujudnya manusia, sama-sama manusia. Sehingga mereka pun belum tentu mau benerkan gitu loh. Pengennya malaikat yang asli wujudnya, dan itu pun mereka enggak akan mampu untuk melihatnya. Kita lihat sini. Na'am barakallahu fikum wa la labasna 'alaihim ma yalbisun, dan akhirnya mereka pun akan tersamarkan. Paham ya? Nah, akan dibikin samar karena sama-sama manusia yang nampakan itu. Kita lihat tafsirannya biar jelas. Qala al-mufassirun asabahumullah Walau ja'alna ar-rasula al-mursal ilaihim malakan it lam yaqtani'u bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kalaupun seandainya na'am barakallahu fikum hafizakumullah, kalaupun seandainya kami jadikan rasul yang diutus untuk mereka itu bentuknya adalah malaikat, wujudnya malaikat. Kalau yang pertama, yang sebelumnya tadi, datang malaikat membenarkan Nabi Muhammad itu adalah nabi. Yang kedua, kalau seandainya Nabi Muhammad atau utusan atau nabi itu bentuknya wujudnya malaikat, na'am barakallahu fikum, itlam yaqtani'u bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, karena mereka enggak mau tunduk, enggak terima dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la ja'alna dzalikal malak fi suratil bashar. Kami pun akan menjadikan yang diutus tersebut, malaikat tersebut, bentuknya manusia, kata Allah Ta'ala. Paham belum? Kalau mereka minta, tolonglah yang diutus ini malaikat, bukan manusia gitu loh. Itu pun Allah Ta'ala akan menjadikan wujudnya manusia nanti gitu loh. Paham ya? Enggak menampakkan wujud malaikat aslinya gitu ya. Seperti itu. Kita lihat. La ja'alna dzalikal malak fi suratil bashar. Niscaya kami pun akan menjadikan malaikat tersebut bentuknya adalah wujudnya manusia. Hatta yastati'u as-sama' minhu wa mukhatabatuh. Tujuannya apa? Agar mereka itu mampu untuk mendengar darinya, wa mukhatabatuh, dan juga mengajak bicara. Karena sama-sama apa? Nah, wujudnya manusia. Itlaisa biimkanihim ru'yatul malak, karena enggak mungkin mereka itu bisa melihat malaikat. Ala suratihi al-malaikiyah. Artinya apa? Dikarenakan enggak mungkin mereka melihat malaikat berdasarkan wujud bentuk asli malaikat, enggak mungkin. Paham ya? Akan lari. Malaikat Jibril wujud aslinya berapa tadi? Sayapnya 600 sayap. Coba kalau nampak misalkan, mereka akan takut dan lari gitu loh ya. Nah, dan Allah Ta'ala walaupun memenuhi permintaan mereka, akan didatangkan malaikat yang wujudnya tetap manusia gitu loh. Paham ya? Nah, kalau wujud malaikat yang asli, mereka akan apa? Enggak akan mungkin. Walau ja'ahumul malak bisurati rajulin lashtabahal amr alaihim. Kalaupun seandainya Allah Ta'ala datang kepada mereka malaikat, dengan bentuk seperti orang, niscaya akan tersamarkan perkaranya atas mereka. Kama shtabaha alaihim amru Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana tersamarkan mengenai perkaranya kenabiannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena sama-sama manusia. Paham belum? Jadi permintaan mereka, kalaupun didatangkan nabi itu dari kalangan malaikat, itu pun bisa, tapi Allah Ta'ala tetap akan menjadikan bentuknya, wujudnya manusia gitu loh. Dan itu nanti akan tersamarkan sama. Nah, antara apa? Antara malaikat dengan manusia, karena wujudnya sama. Seperti itu. Nah, Allah musta'an. Karena sama aja kan. Yang pertama Nabi Muhammad juga manusia. Didatangkan nabi, wujudnya manusia. Datangkan nabi dari kalangan malaikat, wujudnya manusia, nanti dianggap sama juga. Tetap mengingkari mereka. Allah musta'an. Ikhwan fi din azza wa jazakumullah, satu lagi ayat yang sambungannya, ayat nomor 10. Wa laqad istuhzi'a bi rusulin min qablik fa haqa bil ladzina sakhiru minhum ma kanu bihi yastahzi'un. Qul siru fil ardi thumma anzuru kaifa kana 'aqibatul mukadzdzibin. 10-11 ya, karena sambungannya, kisahnya. Artinya apa? Dan sungguh telah diajak diolok-olok para rasul sebelummu, maksudnya sebelum Nabi Muhammad itu sudah banyak rasul yang diolok-olok, diajak banyak sekali. Nah, fahaqal ladzina sakhiru minhum, maka orang-orang yang mengejek dan mengolok-olok tadi itu, mereka berhak mendapatkan hukuman dan azab. Nah, makanu bihi yastahzi'un, dengan sebab apa yang mereka olok-olok tadi itu. Qul siru fil ardi, katakanlah, perhatikanlah, berjalanlah engkau di muka bumi, summanzuru, kemudian perhatikanlah, kaifa kana akibatul mukadzimin, bagaimana hasil akibat dari orang-orang yang mendustakan. Diazab, dibinasakan. Kita lihat tafsirannya biar tambah jelas. Tafsiran ayat yang 10. Qala al-mufassirun asabahumullah wa lamma kana talabuhum inzalal malak ala sabil istihza bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ternyata ini, mereka minta tadi itu pun bukan karena keinginan mereka untuk meyakini, bukan olok-olok ngejek gitu loh. Yang namanya orang olok-olok ngejek bagaimana coba? Kita lihat ini. Walamma kana talabun, dan tatkala permintaan mereka, inzalal malak, untuk diturunkan malaikat, ala sabil istihza, dalam bentuk apa? Dalam bentuk untuk mengolok-olok bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, olok-olok ngajak. Bayyanallahu taala, Allah taala menjelaskan lahu kepadanya, annal istihza'a bir rusul alaihi wasallam, bahwasanya mengolok-olok mengejek para rasul alaihi wasallam, laisa amran hadisan, bukan perkara baru. Mengejek mengolok-olok itu bukan perkara baru. Bahkan sebelum Nabi Muhammad banyak yang diolok-olok, diejek, dibunuh juga banyak. Orang-orang Yahud yang suka membunuh itu. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Nah, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an Karim. Nah, barakallahu fikum, apa ayatnya itu? Laqad sami'a Allahu qawla alladziina qalu inna Allaha faqirun wa nahnu aghnia sanaktubu ma qalu wa qatlahumul anbiya. Artinya apa? Sungguh Allah taala mendengar. Mendengar siapa? Mendengar ucapan orang-orang Yahud yang mereka mengatakan Allah taala itu fakir, Allah taala itu miskin, kita yang kaya. Paham ya? Nah, kita yang kaya, kata mereka. Kemudian Allah taala mengatakan sanaktubu ma qalu, kami akan mencatat apa yang mereka ucapkan. Wa qatlahumul anbiya, dan perbuatan mereka membunuh para nabi. Terkenal membunuh para nabi mereka itu, orang Yahud. Bayangkan, kita lihat sini. Na'am barakallahu fikum. Bal qad waqa'a min al-kuffar as-sabiqin ma anbiya'in, bahkan ini mengolok-olok ini sudah terjadi dari orang-orang kufar terdahulu bersama nabi-nabi mereka. Fa ahata bihimul azab, akhirnya apa? Naam, datanglah menyeluruh azab kepada mereka, alladzi kanu yuhzi'una bihi wa yunkiruna wuqu'ah, yang semula mereka dulu mengolok-olok, mengejek, mengingkari terjadinya azab tersebut. Ternyata ada benar azabnya menimpa mengenai mereka semuanya. Tafsiran yang ke-11, perhatikan baik-baik. Qul lahum ayyuhar rasul, katakanlah kepada mereka wahai rasul, siru fil ardi, jalanlah kamu, berjalanlah engkau di muka bumi. Summang duru, kemudian perhatikanlah kaifa aqaballahu al-mukadzibin al-halaka wal khizya. Artinya apa? Bagaimana Allah taala berikan hukuman yang menyusul kepada orang-orang yang mendustakan dengan apa? Kebinasaan dan juga kehinaan. Fahdharu misla masari'ihim, berhati-hatilah engkau, berhati-hatilah kalian seperti tempat-tempat matinya mereka. Wa khafu an yahilla bikum mislul ladzi halla bihim, dan takutlah kalian kalau seandainya menimpa kalian seperti apa yang menimpa pada mereka. Peringatan, sebabnya karena apa? Mendustakan, mengolok-olok, mengejek. Paham ya? Jangan sampai kita termasuk bagian dari mereka, apalagi mengejek Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mengejek sunnahnya haram. Kemudian juga mengejek ajarannya haram. Mengejek fisiknya juga haram. Paham ya? Yang diperintahkan adalah beriman kepada beliau, na barakallahu fikum, dari seluruh sisi dan juga seluruh aspek kehidupan. Na barakallahu fikum. Kita tutup dengan pertanyaan ini, kita lihat. Bismillah. Apakah cara belajar Ahlus Sunnah yang duduk di lantai-lantai masjid menjadikan para pelajarnya lebih tawaduk? Karena banyak kelompok yang mengaku salaf tapi mereka mendidik pelajar-pelajarnya di sekolah, dan ada juga sekolahnya membayar STP. Barakallahu fikum. Nah, untuk masalah tawaduk atau tidak, itu sebenarnya kembali ke per individu. Paham ya? Cuman seringnya kalau dididik di dalam mengajarkan ilmu Al-Qur'an Sunnah itu di majelis-majelis ilmu masjid, itu lebih tawadhu. Karena apa? Karena sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, Rasulullah menyatakan apa? Wa mastama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat 'alaihis sakinah. Paham ya? Wa hafat bihumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah. Artinya apa? Tidaklah ada yang mereka, sekelompok kaum yang mereka berkumpul di salah satu rumah-rumah Allah, kemudian mereka apa? Membacakan Al-Qur'an di dalamnya, mengajarkan Al-Qur'an, mengajarkan ilmu Al-Qur'an Sunnah di dalamnya, melainkan akan turun kepada mereka ketenangan. Orang kalau sudah tenang, tenang dengan dalil, tenang dengan Al-Qur'an Sunnah, insyaallah dia dikatakan tawadhu. Karena tawadhu itu bukan badannya, bukan pakaiannya, ingat-ingat. Dia kalau jalan nunduk terus, masya Allah, disalami assalamualaikum, enggak jawab juga, itu bukan tawadhu namanya. Banyak nunduk kalau jalan gini, nunduk gini, assalamualaikum, gayanya gini, enggak jawab tapi gini, cuman isyarat gini aja. Itu bukan tawadhu namanya. Tawadhu itu apa? Qabulul haqqi, menerima kebenaran. Dan juga apa? Tidak meremehkan manusia, itu namanya tawadhu, lawan dari berak kibir, lawan dari kesombongan. Sebagaimana Rasulullah katakan dalam hadis yang sahih, hadis Abdullah bin Mas'ud, rawah Muslim, al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Kesombongan itu adalah menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Jadi tawadhu itu jangan antum nilai dari pakaiannya, kemudian pakaiannya kusut, kemudian sorbannya pun nampur sorban kusut, kalau jalan nunduk terus, paham ya? Disalami ngejawab. Paham ya, suaranya pelan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Tapi kalau dinasihati ngayel, bantah, nolak, bangkang, padahal al-haq di hadapannya, kok dia gak nerima, walaupun suaranya pelan, kalau jalan nunduk itu dikatakan kibir, sombong orangnya. Tapi kalau jalan biasa, santai, tenang, jalannya pun juga tidak terlalu nunduk sekali, biasalah. Tapi kalau ada kebenaran, dia siap menerima. Kalau keliru, siap dinasihati. Siap menerima kebenaran. Siap tarajuk, itu namanya tawadhu. Paham ya? Untuk masalah fasilitas tempatan itu, sebenarnya apa? Nah, tidak terlalu. Nah, barakallahu fikum, dibesar-besarkan, tapi biasanya kalau belajar di masjid, itu jauh lebih baik daripada ketika belajar di kelas-kelas atau sekolahan, apalagi yang terkadang apa? Harus bayar uang gedung, uang SPP, uang pendaftaran. Paham ya? Itu pun nanti kalau terima, kalau gak terima, sudah kehabisan uang pendaftaran sekian-sekian juta misalkan. Tapi kalau belajar di masjid, ahlu sunnah, mana ada uang SPP, wala uang pendaftaran, wala syait. Paham ya? Gratis insya Allah ya. Nah, barakallahu fikum. Dan kalaupun dia misalkan masuk pun gak dites. Intinya siap belajar Al-Quran Sunnah, siap dibimbing sesuai dengan Al-Quran Sunnah, tafadhol. Gak ada. Antum anaknya siapa? Hah? Mampu berapa per bulan bayarnya? Nah, barakallahu fikum. Kemudian bisa apa? Dites dulu. Gak ada tes-tesannya. Cuman dia siap untuk dididik sesuai dengan Al-Quran dan Al-Sunnah. Jadi upayakan nasihat anak pribadi dan segenap ikhwah semuanya. Suatu ketika kalau bangun pondok, bangun markis, upayakan kalau memungkinkan gratiskan santrinya. Gratiskan. Gak perlu bayar. Paham ya? Kalaupun terpaksa bayar hanya untuk apa? Makan mereka. Untuk makan mereka. Ustadznya gak usah ngambil. Wah, anak capek ngajar tiap hari, pagi, sore, siang ngajar, masa gak dapat. Ustadznya jangan ngambil uang santrinya. Paham ya? Nah, ustadznya kerja sendiri, mencari ma'isyah sendiri, mencari penghasilan sendiri. Kalau ustadznya suka ngambil harta santrinya, sangat berbahaya. Kasihan mereka. Paham ya? Biarkan mereka belajar tenang. Itu kalau tidak memungkinkan itu gratis. Kalau gratis, bagus. Tapi kalaupun gak gratis karena mungkin masalah makanan, minuman, listrik, cukup mereka dibiayai hanya untuk makan mereka dan untuk kepentingan mereka. Ustaznya jangan ambil uang dari situ ya. Jangan. Hindari barakallahu fikum. Naam. Itu sekedar nasihat. Jadi untuk masalah tawadhu atau tidak tadi itu tergantung kembali ke per individu. Naam barakallahu fikum. Dan sudah kami jelaskan tawadhu itu adalah orang yang menerima kebenaran. Walaupun pakaiannya pas-pasan. Tidak harus mewah. Sedangkan orang yang sombong itu orang yang suka menentang kebenaran. Menolak kebenaran walaupun pakaiannya masya Allah kusut. Kemudian sorbannya pun kusut, kalau jalan pun nunduk, dikasih salam assalamualaikum diam aja misalkan, itu bukan tawadhu namanya. Nah, barakallahu fikum, nasallaha assalamatul afiyah walhamdulillah rabbil alamin.